kecantikanmu, sayanglah keindahanmu. Janganlah kau campakkan diri dan jangan kau hempas hidupmu. Mengapa kau tetap begitu tingkah lakumu? Mempermainkan dia pria sesuka hatimu. Sayangilah kecantikanmu, sayangilah keindahanmu. Ke tanah.